Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda, sahabat-sahabat Indonesia yang super. Saya Uli Herdinansyah, dan malam ini kita akan bicara mengenai sebuah topik yang sangat penting, yaitu happiness first, dan sungguh sebuah kebahagiaan karena pada malam hari ini episode kita didukung oleh XL BlackBerry. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, sahabat-sahabat Indonesia yang super, kita bicara mengenai happiness first. Tentunya akan begitu banyak pertanyaan yang muncul di benak kita, dan jangan lupa karena malam ini adalah episode yang live, maka Anda bisa bersiap-siap untuk menghubungi kami di nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Dan kini, Bapak Ibu sekalian, tentunya Anda sudah tidak sabar, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Mario Teguh. Sahabat Indonesia yang super, selamat malam. Apa kabar? Super. Super sekali. Selamat datang di panggung baru kita. So, sahabat Indonesia yang super, malam ini kita bicara mengenai happiness first. Saya tanya sekarang, pada detik ini, apakah Anda sedang menyesalkan kesalahan? Apakah Anda sedang mengharapkan kehidupan yang lebih baik? Yes, apakah Anda sedang mengharapkan kemudahan? Yes. Apakah itu bagian dari kebahagiaan? Bukan. Itu yang kalau Anda dapat, Anda bahagia. See? Berapa banyak orang sekarang yang sedang tenggelam dalam kenikmatan mengasihani diri sendiri? Aku korban. Gitu? Oh, kasihan aku. Begitu banyak sekali tuh di antara kita. Itu bukan happiness, itu bukan kebahagiaan. Tolong, Anda sadari bahwa kita akan menjadi mudah dilingkupi kebahagiaan kalau kita punya bibit dari kebahagiaan, yaitu ikhlas untuk menjadikan diri penggembira bagi orang lain. Tersenyum, itu sendiri sudah sedekah. Apalagi Anda sebut nama orang lain dengan baik. Ucapkan nama istri dengan suara semerdu-merdunya. Nah, di dalam bahasan kita malam ini, kita akan berfokus pada yang menggembirakan saja dulu, sehingga kemudian kita menjadi pribadi yang lebih kuat kedamaiannya daripada yang datang mengganggu kedamaian. Itu super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, ini satu berita yang membahagiakan juga, karena seperti Bapak ketahui, kita ingin juga berbagi informasi kebahagiaan kepada sahabat-sahabat super di seluruh dunia. Kalau kini jumlah fans di Facebook page kita, Pak, sudah mencapai lebih dari 983.000. Oh my God. Super sekali. Satu lagi Pak Mario, yang membuat kejutan menyenangkan hari ini adalah tadi sebelum mulai syuting, saya sempat ngobrol dengan beberapa super audience. Ternyata ada satu orang super audience kita yang datang jauh-jauh dari Jerman, Pak. Dari Jerman. Jadi domisili di Jerman. Super Ibu yang sekali. Ini. Silakan berdiri Ibu. Ibu, saya Mario Teguh, Ibu. Dakota. Dakota Hara, Pak Mario. Oh, super sekali, terima kasih Ibu. Ceritakan kepada kami, bagaimana Ibu menemukan Golden Ways, lalu? Saya menemukannya via YouTube. Walaupun Golden Ways juga bisa ditonton lewat www.metrotvnews.com, tapi saya lebih banyak menontonnya lewat YouTube. Okay. Super sekali. Apa kesan Anda waktu pertama kali Anda menemukan Golden Ways? Ini suatu acara yang sangat baik, apalagi untuk manusia-manusia yang ingin mempunyai jalan-jalan yang emas di dalam kehidupannya seperti saya, dan berusaha untuk mempunyai jalan yang emas juga di akhirat nanti. Super sekali. Apakah bisa digunakan untuk satu, apakah itu membantu Anda menemukan kedamaian dalam bekerja? Itu membantu saya karena Pak Mario mempunyai konsep baik. Itulah konsep ideologi Pak Mario kalau saya bisa bilang begitu. Dan konsep itu yang terus saya terapkan dari lima tahun yang lalu hingga sekarang dan untuk selanjutnya. Super sekali, terima kasih. Terima kasih, Dakota Hara, silakan duduk, terima kasih. Super sekali Pak Mario. Demikian membahagiakan dan juga membanggakan. Pak Mario, kita bicara tadi Bapak mengenai happiness first, mengenai kebahagiaan. Lalu Bapak bicara juga mengenai bibit-bibit kebahagiaan. Sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari, mengapa sangat sulit untuk bisa tetap setia dengan bibit-bibit tersebut, Pak? Karena pada prakteknya ada begitu banyak hal yang mendistorsi kita dari kebahagiaan itu sendiri. Silakan Pak Mario. Super. Sahabat Indonesia yang super, siapa yang hidupnya akan lebih baik kalau kurang masalah? Minta masalah ya? Kita dalam keseharian doa kita banyak untuk dimudahkan. Boleh saya ulangi di sini penjelasannya?